Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karena masih ada tersisa pertanyaan minggu lalu, jadi saya mulai dengan pertanyaan minggu lalu dulu. Ada beberapa yang tersisa. Yang pertama, Ustaz, saya mau tanya, bagaimanakah pengobatan terhadap pasukan jihad yang terluka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena zaman itu belum ada obat untuk menghentikan pendarahan, mengurangi rasa sakit dan mencegah infeksi. Ya. Jadi yang saya tahu, wallahu alam, ya, itu memang menggunakan bahan-bahan alami. Ya. Yang paling sering dinukil kepada kita adalah menggunakan habbatus sauda yang ditaburi, yang sudah dihancurin ke luka, karena dia sifat itu sifatnya digunakan untuk pengobatan luar dan dalam. Madu yang asli itu biasanya sampai sekarang di negara Arab masih dipraktikkan. Itu kalau ada sobekan tangan kena pisau, maka ditabu, dieluskan atau dituangkan madu asli. Jadi itu subhanallah lebih cepat dia mengering, gitu kan. Dan ada beberapa pengobatan-pengobatan Nabi, sebenarnya tidak semua bisa saya terangkan, tapi saya sengaja membawakan bukunya, yang buku ini nanti saya harap Anda bisa beli, gitu kan. Kalaupun ada di antara jemaah mungkin yang ingin pesan, sekalian sama-sama minggu depan saya bawain insya Allah. Kalau tidak, maka saya akan perlihatkan sebentar lagi bukunya, Anda bisa lihat dan beli di toko buku mana saja. Termasuk pertanyaan kedua di sini hampir sama, penyakit-penyakit apa saja yang pernah mewabah di zaman Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW menanganinya. Jadi di sini kalau masalah penyakit apa saja, banyak. Di zaman Nabi SAW banyak. Tetap ada penyakit-penyakit yang sifatnya standar, kalau yang secara fisik ya. Seperti misalnya demam, flu, kan gitu, sakit perut, mules itu semua pernah. Kemudian terkilir, ya, itu banyak penyakit-penyakit yang kena. Di antaranya adalah juga nanti akan Anda kembali ke buku ini, dan ini buku cukup banyak menjelaskan, kan gitu. Kalau demam, kata Nabi SAW dalam hadis sahih kepada sahabat yang kena demam, "Bariduhu bilma, fa innahu min faiqi jahannam." Dinginkanlah dia dengan air, karena sesungguhnya demam itu bagian dari panasnya api neraka. Makanya kalau orang tua kita dulu pakai kompres, itu sebenarnya benar, gitu kan. Tapi yang penting kompresnya pakai air panas juga, air hangat. Jangan pakai air dingin ya. Karena kalau sudah demam pakai air dingin, malah nanti membuat panas lagi. Gitu kan? Tapi kalau air hangat, maka dia lebih mudah menyerap panas. Dan Anda boleh baca juga di buku-buku medis sama. Kemudian juga orang sakit perut, mules di zaman Nabi SAW, ada riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan itu. Seperti diantaranya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Mengatakan, "Ya Rasulullah, adik saya perutnya sakit." Atau kakak saya, salah satunya ya, saudaranya pokoknya. Perutnya sakit. Lalu kata Nabi SAW, "Berikanlah dia madu." Berikanlah dia madu. Lalu sahabat itu pun pulang memberikan madu. Tapi sahabat ini buru-buru, ingin spontan langsung sembuh. Gitu kan. Lalu dia kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, kakak saya atau adik saya belum sembuh." Kata Nabi SAW, "Pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong." Artinya, madu sudah dikatakan obat untuk penyakit. Maka Allah sudah sampaikan itu sebagai penciptanya. Pasti benar. Dan perut kakakmu yang bohong, di sini kata ulama hadis maksudnya adalah, dia terbawa dengan arus sugesti dirinya, bahwasanya belum sembuh. Gitu kan? Nah itu contohnya. Dan cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga pernah ada sahabat yang kena bisul. Ya. Itu di tangannya, menimpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tangan saya kena," gitu kan, "biji ini." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh meletakkan seperti kalau kita sekarang bahan yang agak panas ya. Tapi waktu itu memang terbuat dari bahan-bahan dari India, ya, sebuah wangi-wangian yang memang bahannya agak panas. Itu diletakkan kemudian sampai membuat bisul itu matang seketika dan dipecahin, gitu kan. Dan ini cukup banyak yang dilakukan. Dan ada terapi-terapi yang Nabi SAW melakukan dan beliau sendiri laksanakan itu, dan selalu beliau tekankan adalah seperti bekam, mengeluarkan gumpalan darah dari tubuh, yang disunnahkan dikerjakan pada tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan Hijriah. Itu lebih afdal untuk dikerjakan pada waktu itu. Kemudian cukup banyak yang lainnya, dan saya sarankan sekali lagi tetap kembali kepada buku ini ya, pengobatan ala Nabi SAW. Itu kalau pengobatan yang sifatnya fisik. Ada juga pengobatan Nabi SAW yang menggunakan, ya, kalau secara rohani ya, seperti ruqyah, yang mengobati dengan cara ruqyah. Karena beliau memerintahkan agar meruqyah sahabat-sahabat yang kena racun, diantaranya bisa, bisa ular, bisa kalajengking, itu juga diruqyah. Ya. Jadi buku ini ada metode pengobatan Nabi. Ini terbitan Griya Ilmu yang saya tahu ya. Allahu a'lam, yang saya temukan yang ini. Jadi silahkan nanti Anda cari, covernya warna hitam, metode pengobatan Nabi. Di toko buku mana saja ada. Kalau mau lebih jelas nanti setelah pengajian bisa lihat alamatnya di mana, di depan buku ini, nanti baru ditelepon langsung, silahkan. Ini masalah pertanyaan yang berhubungan dengan pengobatan dan penyakit-penyakit di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernah saya sebutkan ada buku yang saya janjikan waktu itu tentang Ya'juj Ma'juj. Saya kebetulan tadi bongkar-bongkar di rumah, saya temukan bukunya. Jadi ini mengungkap misteri perjalanan Dzulkarnain ke Cina. Dan sini ada salah satu peneliti dari Mesir yang membongkar, yang berani membuktikan secara ilmiah, mengatakan yang dimaksud dengan tembok ya, yang membendung, yang Dzulkarnain buat, itu adalah tembok Cina yang sekarang itu. Dan di sini ada fakta-fakta ilmiah. Makanya beliau mengatakan munculnya Ya'juj Ma'juj di Asia. Gitu kan. Ini tentu setelah Dajjal nanti. Ini covernya merah, Anda boleh lihat terbitan apa ini? Al-Mahira ya. Nanti bisa dilihat juga setelah ini. Kemudian kita kembali, pertanyaan selanjutnya adalah, Ustaz, saya pernah membaca tentang etika berpakaian, salah satu hadis yang diuraikan di dalamnya tentang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan pakaian berwarna kuning lalu dipakai, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Mohon penjelasan tentang hadis ini, apakah berarti memakai pakaian warna kuning tidak diperbolehkan? Syukran. Jadi kalau riwayatnya saya tidak tahu, mungkin Allahu a'lam ada, tapi yang saya tahu ada riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang melarang kaum laki-laki dari umatnya itu menggunakan kain dari sutra dan yang berwarna kuning. Di sini ulama mengatakan kuningnya pun dirincikan, kuning yang menyerupai warna wanita, karena umumnya itu pakaian wanita kan gitu, kuning, merah yang terang gitu kan, itu umumnya dipakai oleh wanita. Semua yang berhubungan sudah dikenal dengan khas warna wanita, bagi laki-laki tidak boleh dipakai. Itu memang ada larangan. Kalau di zaman dulu itu biasa dicelupin, kain itu dicelupin di bahan-bahan dasar, rempah-rempah atau apa saja yang menyerupai, kalau kita sekarang pewarna kain warna kuning, sehingga menyolok sekali gitu. Ya, itu yang dilarang, itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Dan ini hanya untuk bagi laki-laki, kalau untuk perempuan tidak. Ya, tidak ada masalah. Kemudian Ustaz, tolong tentang menyembeli kurban, bila tidak ada keluarga laki-laki, apakah perempuan lebih baik menyembeli sendiri atau diwakilkan orang lain? Boleh, kalau Anda mau menyembeli sendiri silahkan, gitu kan? Tidak ada masalah, itu tidak ada larangan dalam Islam. Kalau seorang wanita menyembeli, itu kan boleh saja. Tapi kalau mau diwakilkan kepada laki-laki itu lebih baik, sehingga selamat dari fitnah, gitu kan? Karena agak repot mungkin dengan jilbabnya dia harus menyembeli, tapi itu dibolehkan, gitu kan? Mungkin kalau Anda mau menyembeli ayam sendiri, misalnya, itu nggak ada masalah di belakang rumah. Dan itu umumnya kan wanita-wanita kita di pedalaman itu melakukan hal itu, gitu kan? Menyembeli sendiri sehingga lebih jelas caranya. Baca bismillahnya dan menyembelih sendiri adalah perintah agama baik di idul kurban atau di yang lainnya. Yang dikatakan, mohon penjelasan perihal pandangan pada saat berdiri. Anas berkata, wahai Rasulullah, kemana aku arahkan pandanganku ketika sholat? Rasulullah menjawab, ke arah tempat sujudmu wahai Anas. Hadis riwayat Baihaqi. Apa benar hadis ini dhaif? Karena terdapat perawi Ar-Rabi' bin Badr yang statusnya matrukul hadis, juga terdapat perawi Nasr bin Hammad yang statusnya dhaif. Begitu juga hadis Ibnu Adi juga dhaif, karena ada perawi Ali bin Abi Ali Quraisy yang statusnya majhul mungkarul hadis. Mohon penjelasan kemana harus memandangkan ketika melihat dalam sholat. Memang riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Sebagaimana sudah dijelaskan, ada beberapa rawinya seperti Rabi' bin Badr dan juga Nasr bin Hammad, ini memang lemah ya, atau ditolak hadisnya. Tetapi ada banyak hadis yang lain dan sudah kita pelajari hadisnya sebenarnya. Pada saat kita membahas buku Syekh Jibrin Hafizahullah tentang masalah sifat sholat Nabi, dan juga saya sudah sempat datangkan waktu itu gambaran dari buku Syekh Albani rahimahullah. Ya. Syekh Albani membahas tentang sifat sholat Nabi, menyebutkan banyak sih hadis-hadis yang lain selain ini yang sahih, yang menunjukkan memang pandangan mata ke tempat sujud. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Allah akan terus memandang ke wajah seorang hamba yang matanya terarah ke tempat sujudnya. Itu kan hadis sahih, gitu kan? Berarti jelas sekali memang disuruh arahkan pandangan mata ke tempat sujud. Dan sudah saya tekankan waktu itu, jangan pernah pejamkan mata sementara sholat, karena ini adalah waswas syaitan, kata para ulama. Ya, sunnahnya malah dalam hadis disuruh membuka mata. Jadi memandang ke arah sujud artinya membuka mata, dan memang kita tidak kedipkan kecuali darurat, gitu kan? Tidak ditutup. Kadang-kadang kita sering diwaswas oleh syaitan, seakan-akan kalau kita tutup lebih khusyuk. Padahal sebenarnya sebentar, dalam hitungan detik Anda pastikan pasti Anda tidak akan khusyuk setelah itu. Jadi sebaiknya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kantor saya ada kegiatan berkhatam Quran. Tiap pegawai dibagi jatah beberapa lembar, sebagian dari juz, kemudian dibaca sendiri-sendiri di dalam masjid kantor di waktu yang sudah ditentukan. Apakah saya boleh partisipasi dalam kegiatan ini, Ustaz? Atau sebaiknya saya hindari? Boleh saja. Kalau memang sifatnya itu hanya supaya membantu ya pegawai agar punya program istilahnya ya, supaya lebih terprogram. Jadi kena rame-rame pada baca, tapi masing-masing baca di tempatnya, nanti tinggal sudah tahu hari ini mereka akan nyetor bacaan atau nyetor hafalan misalnya. Itu biasa dikerjakan dalam metode tahsin, perbaikan bacaan Quran atau tahfidnya atau hafalannya. Jadi enggak ada masalah. Yang penting memang tidak ada fitnah di situ. Seperti misalnya cuma Anda sendiri perempuan, lalu yang nanti yang akan tes Anda adalah laki-laki dan hanya berdua saja, dikhawatirkan fitnah, maka jangan, tidak perlu itu. Kan gitu. Jadi kalau memang programnya sesama jenis misalnya atau rame-rame seperti pengajian kita ini, tidak ada fitnah di situ, maka tidak ada masalah insyaallah. Mau bertanya tentang zakat, Ustaz. Ramadan ini haul saya tiba. Untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan selain penghasilan saya selama 1 tahun setelah dikurangi pengeluaran pengeluaran wajib. Apakah tabungan dan harta lainnya yang masih saya miliki dan berasal dari tahun-tahun sebelumnya juga dimasukkan dalam perhitungan? Iya, tetap dihitung. Selama memang itu sifatnya harta simpanan. Yang tidak dihitung itu hanya sesuatu yang sifatnya dipakai. Seperti misalnya mobil, rumah, ya, kendaraan, itu gak dihitung. Gak ada zakatnya, sesuatu yang dipakai. Perhiasan wanita yang dipakai. Nanti akan kita jelaskan di bab zakat setelah jelaskan bab sholat ini gitu kan. Tapi sesuatu yang sifatnya kita simpan dan tidak dipakai, apalagi dia sifatnya akan diinvestasi. Misalnya saya beli tanah untuk satu waktu naik harganya, nilainya saya akan jual. Ya memang diakumulasi, tahun depan pun sama. Itu kan diakumulasi total. Tapi akumulasi total ya ini, penting diketahui. Jadi misalnya saya tentukan haul saya Ramadan, tahun lalu ke Ramadan tahun ini. Jadi nanti tanggal 10 misalnya Juli Ramadan masuk, maka saya tutup buku. Semua yang Anda dapatkan dalam satu tahun itu dari warisan, gaji yang disimpan, keuntungan dari transaksi, semua digabungin, akumulasi total dari tahun lalu, dari berapa tahun pun yang sudah berjalan diakumulasi. Kemudian dikeluarkan hutang. Kalau misalnya bisnis Anda pada saat tahun lalu ada rugi atau tahun ini ada rugi, kemudian dikeluarin semua hutang-hutang, semua kebutuhan dasar dikulangin. Kalau yang tersisa mencapai nisab 85 gram emas, dikeluarkan zakatnya. Saya mau tanya, teman saya menikah dengan duda. Dudanya ini karena bercerai mempunyai 1 orang anak. Hubungan suaminya dengan anaknya masih baik. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan kalau suami teman saya ini masih menganggap mantan mertuanya sebagai orang tua kandungnya dan melakukan kewajiban seperti layaknya orang tuanya sendiri? Jawabannya iya. Tetap harus bisa berbuat baik kepada siapapun muslim, gitu kan? Dia dianjurkan untuk tetap berbuat baik. Ya, dia harus berbuat baik kepada siapapun, apalagi kalau mantan mertua. Yang saya tahu Allah alam, ada pendapat ulama dan itu kuat, yang mengatakan mertua itu dia sifatnya akan menjadi mahram ya, yang abadi. Artinya pada saat dia cerai pun sama pasangannya, mertuanya tetap mahramnya, karena tidak ada istilah boleh menikah dengan ya mantan mertua gitu kan, atau mertua menikah dengan anak mantunya walaupun sudah terjadi perceraian. Beda dengan kalau misalnya saudaranya istri atau saudaranya suami ipar, maka itu sifatnya memang bukan mahram dari awal sampai pun perceraian terjadi. Jadi boleh saja berbuat baik, malah itu sangat bagus gitu kan. Diharapkan mudah-mudahan hubungannya tetap tidak terputus. Saya bekerja di pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya banyak yang bersifat manipulatif dalam hal keuangan, dan hasil manipulasi tersebut dibagi-bagikan kepada semua pegawai. Apakah rezeki tersebut halal? Apabila haram atau sifatnya ragu-ragu dan saya tidak mengerjakan tugas manipulatif tersebut, saya akan dijauhi oleh orang-orang kantor karena dianggap tidak dapat bekerja sama dan menjadi mudarat bagi saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan mengenai rezeki hasil manipulasi tersebut, sebaiknya diterima atau tidak? Saya sudah jawab tadi ya. Saya berikan gambaran tadi di awal pertemuan kita. Anda tidak usah khawatir. Ya itu biasanya yang memusuhi Anda segelintir orang saja gitu kan. Tidak perlu khawatir. Yang kita khawatir kalau Allah yang membenci kita, pencipta semua manusia. Untuk apa khawatir dengan beberapa orang? Insya Allah kalau Anda dalam kondisi benar, Allah akan dukung Anda. Biidnillah. Jadi biarkan Anda bergurbah, biarkan Anda merasa diasingkan karena membela kebenaran, tidak ada masalah. Yang penting kita punya alasan dan hujah yang jelas, gitu kan? Dan itu tidak usah diterima, jangan diterima. Tentu hal harta yang syubhat, masalah mereka tidak mau dengan kita ya nggak usah. Masa orang minum racun kita ikut-ikutan minum racun kan gitu. Jadi sebaiknya jangan ditinggalkan. Doa apa yang dibaca untuk orang yang sudah meninggal? Apakah ada dalam hadis Al-Quran untuk doanya? Apakah bisa dibacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal atau yasinan? Ini sudah saya jelaskan ya. Kalau doa bebas, doa apa saja, ya. Tapi Nabi SAW itu mempraktekkan mengatakan Allah maghfirlahu warhamhu ya wa'afihi wa'fu anhu. Seperti ada doa yang dibaca pada saat kita sedang sholat jenazah, gitu kan? Itu juga boleh dibaca. Kemudian Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, gitu kan? Ada doa-doa memang yang dibaca. Dan ini kalau Anda ingin lebih banyak tahu doanya, bisa kembali kepada Hisnul Muslim yang sudah kita terjemahkan ke kumpulan doa-doa Al-Quran dan Sunnah. Anda kembali ke buku itu, insya Allah akan ada banyak doa yang dibaca, gitu kan? Dan bebas. Termasuk Rabbi Ghafirli wa liwalidayhamu maka marabbayani saghira, itu adalah doa yang boleh dibaca sementara orang tetap hidup atau sudah mati. Itu kan itu doa untuk orang mati. Itu termasuk. Sebenarnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Juga dalam Al-Qur'an. Ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman, gitu kan? Itu termasuk juga. Kita bisa membacanya. Ya, banyak sekali doa-doa yang bisa dibaca dan itu juga ada sesuai dengan lafaz Al-Qur'an, ada juga yang bisa Anda susun. Misal ibu Anda meninggal dalam kondisi dia la qadarullah, atau orang tua Anda misalnya pernah berzina, pernah memukul orang, pernah berbuat kesalahan-kesalahan, lalu Anda tahu kesalahannya apa, lalu Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan ya Allah ampunilah kesana orang tua saya karena dia pernah berbuat seperti ini, maka itu tidak ada masalah. Intinya adalah doanya dibolehkan dan diperintahkan, maka lafadznya, dan selama tidak ada penentuan lafadz khusus di situ, maka boleh juga Anda kembangkan itu sendiri. Saya mempunyai anak 21 tahun umurnya, laki-laki, dan susah untuk maaf tadi ada lagi lanjutan ya, apakah boleh membaca ayat Al-Qur'an untuk orang mati? Perlu Anda ketahui di Indonesia ini seringkali kalau kita jelaskan hukum, mereka selalu mengatakan ini bentrok dengan madhab Syafi'i, gitu. Selalu membawa namanya Imam Syafi'i. Yang perlu Anda tahu, kami dulu waktu masih belajar di Madinah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kami enggak pernah belajar madhab khusus. Saya jamin Anda, demi Allah kami dulu belajar fikih itu, Imam Ahmad bilang begini, ini pendapatnya, ini hadisnya, ini dalilnya dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, Imam Malik bilang. Empat mazhab semua kita pelajari. Dan nanti terserah si mahasiswanya mau pilih yang mana gitu. Yang penting misalnya di negaranya dia mau pendapat Imam Abu Hanifah, seperti banyaknya masyarakat di Eropa. Itu kan, dan di Afrika itu pegang mazhabnya, di Eropa Abu Hanifah. Di Afrika umumnya orang pegang Imam Malik. Kemudian di Asia umumnya orang menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, gitu kan? Dan umumnya di Timur Tengah itu orang berpegang, dan Irak ya sekitar sana itu semua berpegang pada mazhab Imam Ahmad. Jadi kita pelajari semua terinci, dan semua ya yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i diantaranya adalah acara tahlilan pada saat kematian, dikatakan di mazhab Imam Syafi'i. Mengirim bacaan-bacaan Al-Quran kepada orang mati, dikatakan Imam Syafi'i yang ajarkan. Semuanya tidak benar. Dan ini bohong atas Imam Syafi'i rahimahullah. Anda boleh baca semua bukunya, termasuk Kitabul Umm, buku induknya Imam Syafi'i, dan buku-buku yang lain. Tidak pernah, bahkan riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dan memastikan tidak bisa sampai pahala Al-Quran kepada orang mati. Karena belum pernah ada hadis Nabi SAW menyuruh, misalnya Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk Ahli Badr, Al-Fatihah untuk Ahli Uhud. Tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan masalah itu. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kadar ibadah kita dan juga memberikan pahala kepada mereka dengan cara yang Nabi sudah ajarin. Seperti mendoakan mereka, meminta ampun untuk mereka, bersedekah untuk mereka, haji dan umrah untuk mereka. Yang ada sunnahnya. Kembali ke rel yang benar, maka insya Allah Anda akan sampaikan pahala kepada keluarga Anda yang meninggal, gitu kan? Termasuk juga sama, membaca umumnya semua ayat Al-Quran. Ya, di antaranya yasinan, gitu kan? Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya mazhab empat, juga termasuk Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan itu. Anda boleh kembali buku-buku induknya, nggak ada. Kalau ada orang-orang yang menisbatkan diri mengatakan saya mazhab Syafi'i dan dia mengatakan itu, berarti itu ijtihad dari dia, upaya dari kami. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah. Dalam riwayat masyhur tentang beliau, terutama beliau mengatakan tidak pernah atau tidak akan sampai bacaan ayat Quran untuk si mayit, karena tidak ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan masalah itu. Jadi tolong diperhatikan masalah ini. Kami hanya meminta Anda sebagai kaum muslimin kembali kepada real wahyu yang benar. Ini bukan menghardik. Karena sering saya dengar di pengajian, oh pengajiannya Ustaz Khalid itu atau pengajian ini salafi. Salafi itu tidak senang dengan apa namanya orang-orang yang tahlilan, yasinan dan segalanya. Ini bukan masalah senang atau tidak senang. Dan ini Anda juga perlu ketahui, istilah salaf itu sebenarnya dinisbatkan kepada teman-teman kita sekarang yang coba mengembalikan orang kepada hadis Nabi dan sahabat. Apa yang sahabat kerjain, yang dicontohin dari Nabi, itu yang kita ikutin. Maka kita selalu mengatakan, dengar kalau saya ceramah, saya mengatakan salafus soleh, dulu orang soleh kita sebelumnya, itu adalah para sahabat dan tabiin. Kenapa kita katakan ini? Karena Nabi SAW sendiri yang bilang kan. Nabi SAW sudah ingatkan, terpecah umatku jadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Artinya, ada satu nanti tanpa hisab tuh, masuk langsung surga. Ada 72 lewat neraka dulu baru masuk surga. Mereka muslim, tapi mereka punya pelanggaran. Lalu sempat sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Apa kata Nabi SAW? Makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti saya dan sahabat saya. Kan jelas. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi ajarin kepada para sahabat. Jadi kalau kita ikutin sahabat dan Nabi, gak mungkin keliru. Gitu kan? Jadi tidak dikarang-karang. Gitu kan? Jadi ini perlu sekali. Yang ini saya tekankan dalam tulisan buku saya yang judulnya Kiai Saya Muhammad. Kiai Anda siapa? Gitu kan? Lagi sementara saya susun, mudah-mudahan bisa selesai. Ini saya banyak tegur, karena di Indonesia terlalu banyak kiainya dan ustadznya. Gitu kan? Semua mau menjadi seperti Nabi, memberikan fatwa sendiri-sendiri. Pokoknya, Nabi tidak lakukan nahi, gak apa-apa, yang penting baik. Loh, Rasulullah, kiai Anda tidak kerjakan, kok dikerjain? Enggak, gak apa-apa. Jadi seakan-akan dia bilang, maaf Rasulullah, saya lebih tahu. Kan gitu. Sama saja dia ucapkan itu. Nabi gak kerjain, diingatkan. Nabi gak pernah kerjain, gak apa-apa kok. Gak bisa, ini gak bisa dimain-main, ini agama ini. Ini wahyu turun dari langit. Yang ngikutin Rasulullah SAW, dia akan benar jalurnya. Gitu kan? Jadi tolong, apapun yang Anda ingin sampaikan, terutama para da'i-da'i, jangan sampai Anda menyampaikan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau adalah suri tauladan kita. Gitu kan? Jadi harus kembali kepada referensi yang benar. Mudah-mudahan ini bisa difahami gitu. Baik, saya mempunyai anak umur 21 tahun, laki-laki yang susah dinasihati sampai saya berputus asa. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Nabi Nuh alaihissalam mendakwai anaknya itu 950 tahun. 950 tahun anaknya didakwain, terakhir itu anaknya meninggal tenggelam di depan matanya dekat kapalnya Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh nangis-nangis gitu kan. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, innahu min ahli." Ini anak saya, ini darah daging saya, depan mata saya tenggelam gitu. Apa jawaban Allah? "Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Sekarang Nuh, kalau dia meninggal dalam keadaan ini, kamu sudah dakwain selama ini tidak mau juga dia turut, maka dan dia meninggal dalam keadaan kafir, bukan lagi keluargamu. Selesai. Ya, dan Allah SWT mengingatkan Nabi Nuh AS, mengatakan, ya, dan saya tidak mau, atau saya khawatir Nuh, kau termasuk orang-orang yang jahil. Wa inni uiduka an takuna minal jahilin. Dalam riwayat yang sahih dikatakan Nabi Nuh AS, waktu Allah mengatakan, wa inni uiduka an takuna minal jahilin, dan saya khawatir kau termasuk orang-orang yang jahil, gitu kan. Maka Nabi Nuh AS tidak berani, Bapak Ibu sekalian, mengangkat kepalanya ke langit itu 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegur. Jadi maksudnya begini, anak kita betul memang amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangan hidup adalah amanah. Kita berusaha maksimal. Kita manusia gak bisa berbuat apa-apa. Nasihatin yang benar, luruskan kesalahannya, terus didoakan. Kalau memang belum juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala punya hikmah sendiri. Enggak mungkin. Yang penting kita sebagai orang tua jangan pernah bosan, karena target dakwah itu adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kalau kita targetnya dakwah itu penyampaian, kita tidak akan pernah bosan, karena setiap kita sampaikan ada pahalanya. 10 tahun kita berdakwah, 10 tahun pahalanya jalan terus gitu kan. Jangan target penerimaan, karena kalau penerimaan kita sekali nyampein tidak terima, kita akan berpikir maunya orang itu sama imannya dengan kita. Tiba-tiba mau sholat tahajud, tiba-tiba mau tutup aurat hijab yang jilbab besar, tiba-tiba mau berjenggot, tiba-tiba mau gini, tiba-tiba mau begitu. Gak bisa, mungkin tingkatan imannya dia belum. Maka harus ada levelnya. Makanya kita sampaikan saja, jangan targetnya penerimaan. Kapan dia tidak terima kita kecewa, berhenti mendakwai dia. Jadi targetnya tetap penyampaiannya. Insya Allah sambil didoain, doa orang tua terkabulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sebaliknya doa anak juga untuk orang tuanya ya. Sebagaimana Abu Hurairah anhu pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Maka Nabi Sallam doakan. Boleh kita minta kepada orang soleh untuk didoakan juga. Semoga mendapatkan hidayah gitu. Dan kita doakan, insya Allah mudah-mudahan anak ibu bisa jadi baik dan juga berubah menjadi orang yang diharapkan gitu kan, menjadi orang-orang yang soleh. Apa hukum bagi orang yang memberi atau menerima sogok menyogok agar dua-duanya menguntungkan bagi mereka? Dua-duanya haram dan berdosa. pendapatannya haram. Bapak ibu sekalian, hiduplah normal, jangan sogoh menyogoh. Kata Nabi SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan. Kenapa kalau enggak hidup sogok itu? Bukankah lebih enak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu saya, kalau Anda masuk ke sebuah instansi, seperti misalnya Anda masuk di perbankan, kita masuk customer service, karena tidak ada unsur sogok-menyogok, kita ikut antri tenang, duduk dengan tenang, ngobrol juga enak, sampaikan permasalahan kita, dia juga pecahin masalah juga enak, karena dia tahu dia terima gaji bulanan selesai, dia enggak berharap kantong kita dikeluarin duit dari situ. Kalau enggak ada sogok-menyogok itu nyaman sebenarnya orang interaksi. Kenapa harus ada gitu? Harusnya dihilangkan. Apalagi Nabi SAW melaknat itu. Melaknat orang yang sogok, menyogok gitu kan. Dan perlu juga Anda tahu, masalah sogok menyogok ini, siapapun yang melibatkan dirinya pada hal yang bukan haknya, dia membayar, dia tidak berhak sebenarnya. Maka itu namanya sogok menyogok. Tapi kalau misal, ada produk saya, ada barang saya ditahan di bea cukai. Misal. Kemudian saya mau keluarin dengan cara prosedur pun ditahan-tahan, disusahin. Mereka minta duit, lalu saya kasih duit. Sogokkah itu? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena memang hak saya itu sebenarnya. Cuman mereka persulit. Yang sogok ini adalah memberi sesuatu yang kita tidak pantas. Bukan hak kita di situ. Lalu kita memberi agar dimudahin. Jabatankah, produkkah, atau apa saja. Maka jauhi semua ini jemaah. Sekalian rahimahun rahimahumullah. Bolehkah suatu perusahaan atau instansi memotong zakat 1% otomatis tiap bulan dan gaji pegawai? Ini sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh. Ya, tidak ada haknya perusahaan memotong itu, dan tidak perlu Anda sebagai perusahaan memaksa orang untuk ngeluarin zakat. Itu enggak perlu. Yang boleh memaksa mengambil zakat dari orang yang sudah jelas ada haul dan nisabnya dan dia kaya adalah pemerintah muslim. Pemerintah boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian sahabat untuk mengambil ya kepada secara paksa kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memerangi kaum yang menolak pembayaran zakat yang dikenal dengan mani'uz zakah, orang-orang yang menolak membayar zakat setelah Nabi SAW meninggal. Ustaz, bagaimana batasan-batasan ikhtilat dalam berdakwah dalam suatu organisasi? Sebenarnya kalau interaksi biasa ya, Nabi SAW itu berinteraksi dengan sahabiat, tapi bukan berdua. Yang dilarang itu adalah khalwat, berdua laki-laki perempuan. Kalau seandainya kita di kendaraan umum, di otobis, ya, atau di tempat kerja yang sifatnya umum, interaksinya juga batas di kampus yang memang tidak bisa terpisah. Kalau bisa terpisah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa terpisah, dosen yang ngajar laki-laki atau teman-teman di kampus, tapi kita tinggal menjaga kehormatan kita karena negara kita masih memang sebagai sistem itu, gitu kan? Beda dengan Arab Saudi yang memang perempuan yang satu kampus semua perempuan, dari rektornya sampai tukang sapunya perempuan semua, gitu kan? Jadi mereka di dalam kampus itu semuanya jelas, gak ada masalah, dia buka jilbab pun tidak ada masalah buat dia. Tapi di negara kita tidak, tinggal bagaimana Anda menjaga adab-adabnya gitu kan. Karena Nabi SAW interaksi dengan mereka. Sama halnya dengan pengajian, kalau ada yang tanya, ustaz laki-laki ngisi pengajian perempuan boleh gak? Boleh. Dalam hadis Bukhari dikatakan ada beberapa sahabat yang berkata, ya Rasulullah sisihkan waktu buat kami. Sisihkan waktu buat kami, khusus kami perempuan saja. Karena selama ini kalau Nabi SAW bicara, itu para sahabiat di belakang gak dengar. Karena di zaman dulu kan tidak ada mic. Jadi kadang-kadang mereka masih bertanya satu sama yang lain, sampai tanya ke sahabat laki-laki yang ada di staff terakhir gitu kan. Baru mereka nyampein kepada para sahabat ini. Lalu Nabi SAW meluangkan waktu khusus buat mereka. Dalam masalah pendidikan, hal-hal yang darurat itu tidak ada masalah. Yang penting tidak khalwat berdua gitu loh. Apakah boleh berjual beli dalam masjid? Dan apakah dalam jual beli harus ada ijab kabulnya juga? Apa ini, baru dianggap sah. Tidak boleh dalam masjid, hukumnya haram. Tidak boleh transaksi di dalam masjid. Nabi SAW melarang secara mutlak, dan akan ada bahasan kita nanti itu insyaAllah di bab jual beli. Nanti saya lupa di hadis yang keberapa, jadi nanti akan ada di hadis Arba'in itu membahas tentang masalah transaksi jual beli atau pendapatan yang halal. Kita akan bahas insyaAllah itu. Jadi salah satu ada hadis yang melarang keras tidak boleh transaksi di dalam masjid. Ya gitu. Kemudian di sini dikatakan, apakah harus ada ijab kabul? Jawabannya tidak. Tidak ada sama sekali. Nabi SAW kalau membeli, sesuai membeli saja. Selesai. Itu kan itu tidak ada sama sekali ijab kabul. Jadi maksudnya ijab kabul ini biasanya istilah untuk pernikahan saja. Ya, sekarang di Indonesia ini banyak sekali ijab kabulnya gitu. Saya pernah di Jawa Timur waktu itu mau bayar zakat fitrah di Ramadan menjelang lebaran gitu kan. Lalu datang sebuah masjid, saya beli berasnya untuk zakat fitrah sekeluarga saya. Langsung tangannya disodorin oleh marbot masjidnya. Ini pak, tangannya pak. Untuk apa? Saya tanya. Untuk ijab kabul. Ijab kabul apa? Saya mau dinikahin sama anak Anda. Gak ada hubungannya dengan ijab kabul gitu kan. Lalu dibilang ijab kabul pak. Enggak usah saya bilang. Cukup deh saya sudah niatin. Nusul mau dituntun juga niatnya dengan lafad. Jadi ini semua tidak pernah ada ajaran dari Nabi SAW gitu kan. Jadi sebaiknya kembali kepada real agama yang benar gitu. Saya mau bertanya tentang makmum masbuk. Jika makmum datang saat imam tasyahud akhir, makmum tersebut harus mengikuti gerakan imam yaitu tasyahud akhir juga atau harus duduk sebagaimana duduk tasyahud awal? Selama ini saya melihat ada dua versi, ada yang mengikuti sebagaimana gerakan imam, ada juga yang duduk tasyahud awal. Dari dalil masing-masing pendapat itu Ustaz. Jadi kalau yang saya tahu sebenarnya ya tetap mengikuti imam untuk gerakan yang sudah umum global. Seperti misalnya imam lagi tasyahud, kita duduk tasyahud. Imam lagi ruku, kita ruku. Gelangkan global sholat. Tetapi perhitungan rakaatnya tetap perhitungan makmum. Misal kita datang, imam sudah tahiyat terakhir. Lalu saya datang takbir duduk dengan dia tahiyat terakhir. Maka tetap dihitung kita belum mendapatkan rakaat. Dan setelah itu misalnya kalau sholat maghrib tetap kita sholat 3 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man adrakar ruku'ah faqad adrakar raka'ah. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, siapa yang sholat, siapa yang mendapatkan ruku dalam sholat, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Berarti lewat dari ruku, tidak sujud, tidak dapat rakaat. Tapi tetap boleh dia ikut untuk mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah itu sendiri. Nah sama halnya kalau dia duduk tasyahud, imamnya tahiyat terakhir. Duduknya tawarruk otomatis, menggunakan bokongnya. Karena dia datang, dia belum mempunyai satu rakaat pun, maka dia duduknya iftirash, otomatis kan. Menutupi telapak kaki kirinya gitu. Itu yang saya ketahui Allah alam. Jadi dia menghitung jumlah rakaat dia sendiri. Sebagaimana banyak sahabat yang kadang-kadang masbuk diingatkan oleh Nabi SAW dengan cara seperti itu. Ustaz, apa tugas Malaikat Jibril setelah Rasulullah SAW wafat? Ada beberapa pendapat yang bilang bahwa Malaikat Jibril menjaga Mekah dan Madinah sampai Nabi Isa turun. Allahu'alam, saya belum tahu soal ini. Jadi apakah tugas Malaikat Jibril? Saya belum pernah mendapatkan riwayatnya. Bahwasanya ada tugas setelah Nabi SAW meninggal. Karena memang Malaikat Jibril ini yang ada riwayat yang menjelaskan. Beliau itu hanya tugasnya beliau itu menemui para rasul dan orang-orang yang Allah jadikan sebagai target, seperti menemui Maryam, ibunya Isa. Ibunya Isa alaihissalam, Maryam bukan nabi, tapi ditemui oleh Jibril alaihissalam waktu mengingatkan atau menyampaikan berita dia akan hamil. Dan juga para nabi-nabi. Jadi kalau nabi-nabi sudah tidak ada, Allahu a'lam, mungkin Allah SWT memberikan tugas yang lain. Mungkin saya belum tahu ya. Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah dia jaga Mekah atau Madinah gitu. Apa ini maksud mati syahid itu hanya dalam jihad fisabilillah Ustaz? Jawabannya tidak. Sudah saya jelaskan ada banyak mati syahid. Mati syahid yang tertinggi adalah mati di medan perang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mati terbunuh di jalan Allah, medan perang adalah syahid. Orang yang mati kebakaran, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Gitu kan? Orang yang mati kena penyakit kusta, syahid. Orang yang mati kena penyakit di perutnya, syahid. Gitu kan? Kemudian orang yang mati membela kehormatannya, syahid. Ya, wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan atau hamil, syahid, gitu kan? Itu semua dijelaskan. Dan orang yang terjungkal dari kendaraannya, sebagaimana ada kasus sahabat pernah jatuh dari untanya, lehernya patah, mati. Nabi SAW memastikan orangnya mati syahid. Dan ini semua jelas, gitu kan? Tapi tingkat tertinggi adalah mati di medan perang. Gitu. Apakah tujuan tahnik di dalam Islam sama dengan vaksin? Saya belum pernah adakan survei khusus ya, apakah dia sama dengan vaksin. Tapi yang jelas, tahnik itu memang sunnah Nabi SAW. Terlepas daripada dia fungsinya apa, tapi yang jelas Nabi SAW memerintahkan itu. Tahnik adalah mengunyah kurma sampai halus, kemudian menempelkan di langit-langitnya bayi. Ya, di gusi bagian dalamnya dilengketkan, nanti bayi itu ngisap. Tapi kurmanya sedikit aja. Itu dari baru lahir, tapi tidak ada penentuan jumlah harinya berapa. Tapi umumnya para sahabat seperti waktu lahir Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, itu waktu lahir Nabi SAW mengunyah kurma lalu meletakkan di langit-langitnya. Kemudian kata para perawi hadisnya, maka yang paling pertama masuk ke perut Ibnu Zubair adalah air liru Nabi SAW dan kurma yang telah dikunyah oleh beliau SAW. Gitu kan? Jadi itu sebenarnya sunnah Nabi. Adakah di dalam Islam vaksin, kalau memang sesuatu itu bahannya tidak haram dan memang sifatnya dibutuhkan karena adanya penyakit yang tersebar, itu tidak ada masalah. Ya, asal bahan dasarnya halal. Tapi kalau memang bahan-bahan dasarnya masih tanda tanya, tidak jelas, maka sebaiknya dijauhi. Saya pernah menemukan uang di jalan dan saya berikan kepada fakir miskin. Setelah saya tahu ternyata tidak boleh, apakah uang tersebut harus saya taruh kembali di jalan tersebut? Jawabannya iya. Kalau memang Anda pernah temukan uang di satu jalan 50 ribu, walaupun tahun lalu kembali, letakkan kembali di situ. Selesai. Karena itu namanya luqatah. Itu namanya luqatah. Sudah kita jelaskan dulu. Hukumnya menemukan uang atau barang yang tergeletak tidak boleh diangkat dari tempatnya kecuali Anda pastikan Anda bisa iklankan setahun. Kalau tidak, lepaskan, biarkan di tempatnya. Karena bisa saja, subhanallah, 10 menit Anda jalan, pemiliknya datang mau ambil. Sudah tidak ada gara-gara Anda angkat. Gitu kan? Ya, saya pernah begitu di salah satu supermarket dengan istri saya, kemudian ada uang tergeletak dekat kasir. Terus dia bilang, itu ada duit. Saya bilang, jangan diganggu. Mau dikasih kasirnya? Enggak. Biarin aja. Bukan tugas kita. Sudah selesai. Jangan buka pintu masalah. Ya. Nanti kasir atau yang punya tempat akan, kita boleh sampaikan, itu ada duit yang jatuh, nanti mereka yang ambil, silahkan. Tapi kita yang ngambil, berarti kita punya tanggung jawab di situ. Dan memang ada konsekuensi. Kalau sudah setahun Anda iklankan, tidak ada yang datang, jadi hak Anda memang. Jadi hak Anda. Tapi syaratnya diiklankan. Bukan setahun disembunyikan. Gitu kan? Supaya nanti jadi hak Anda. Maka itu mencuri namanya. Bagaimana menghilangkan perasaan tidak tega pada saat menyembeli hewan? Ya, Anda kan bukan menyembeli manusia, gitu kan? Menyembeli hewan, dan itu perintah Allah. Kalau bagaimana menghilangkan rasa tega, saya tidak pernah terapi orang untuk itu, gitu kan? Tapi coba praktekin ini, jalankan karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nggak apa-apa. Kalau Anda memang tidak tegaan pun, nggak usah dilakukan. Gitu kan? Apa benar kalau seseorang bekerja sebagai pekerja kasar atau kuli tidak wajib berpuasa Ramadan? Sama sekali nggak benar. Dari mana ini? Kan gitu. Para sahabat itu waktu perang Badar lagi puasa Ramadan. Nggak ada yang buka puasa tuh lagi perang, gitu kan? Nggak ada yang buka puasa, itu bukan alasan. Kalau sugestinya saya bekerja keras pun di bawah matahari, insya Allah bisa puasa, puasa itu nggak ada masalah, gitu kan? Jadi jangan dihubungkan. Kalau memang dibuka pintu ini boleh, maka semua kuli buka puasa nanti, nggak ada yang puasa, gitu kan? Bahkan jadikan alasan yang tadinya di bawah AC, di luar aja deh kerjanya, kan gitu, di lapangan, supaya dia bisa buka puasa. Ya, itu nggak benar. Jadi puasa Ramadan wajib, tetap dia puasa. Insya Allah dengan dia puasa, Allah akan berikan kekuatan kepada dia, gitu. Mana yang benar pada saat sholat dulu tahiyat akhir? Menunjukkan jari telunjuk dengan atau dengan diam atau bergerak-gerak? Dan apa artinya? Digerak-gerakkan sunnah, ya. Yang sudah pernah kita jelaskan dulu. Jadi digerak-gerakkan dari atas ke bawah, gitu kan? Sesuai dengan irama bacaan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, gerakan jari di tasyahud itu digerakkan pada saat kita attahiyatulillah lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Tapi itu hukumnya sunnah. Sunnah, jadi boleh dikerjakan, boleh tidak, gitu kan? Tapi itu dianjurkan untuk dikerjakan. Itu semua baru pertanyaan minggu lalu, ya. Sekarang kita masuk ke malam ini. Bolehkah kita transaksi pembelian barang dengan kartu kredit yang mana pihak penjual membebankan biaya 2% atau 3% alasan dia untuk bayar penerbit kartu tersebut? Kalau Anda transaksi jual beli terlepas pakai kartu kredit atau tidak, selama transaksi jual beli itu bisa antaradin minkum, kata Allah SWT. Boleh. Misalnya ini barang saya beli dari supplier 20 ribu ya. Nanti saya mau naikin 2% kan gitu. Karena ada biaya. Atau misalnya ada orang saya yang datang deliverynya ada biaya ongkos 10 ribu. Maka itu semua tidak apa-apa. Selama transaksi jual beli dan jelas disampaikan kepada pemilik uangnya. Itu boleh. Yang tidak boleh bertambah itu kan kalau hutang piutang. Gitu kan? Jadi kalau memang transaksi jual beli maka enggak ada masalah dibahasakan, asal dia bahasakan dan disetujui itu insya Allah enggak apa-apa. Ustaz, apakah boleh kita pindah ke negara bukan muslim atau minoritas untuk bekerja dan belajar? Sebaiknya jauhi. Ya, sebaiknya jauhi. Alhamdulillah ilmu bisa didapatkan ya di negara Islam juga banyak gitu kan. Cuman kadang-kadang kita karena gengsi-gengsian itu kan nganggap bahwasanya kalau bukan di Indonesia belajarnya enggak tren gitu kan. Harusnya di Australia, harusnya di Amerika. Kalau sesuatu darurat di negara umat Islam tidak ada memang, gitu kan, tidak ada, maka insya Allah tidak ada masalah. Darurat memang umat butuhin. Anda kalau pulang dibutuhin tenaga Anda, silahkan. Tapi kalau enggak, dan itu pun ilmu yang dipelajari ilmu yang benar ya, ilmu yang bermanfaat. Kalaupun misalnya tidak, memang di negara Islam sudah ada, maka sebaiknya Anda belajar di negara Islam saja. Bismillah itu sudah cukup gitu. Karena itu pasti akan berhubungan dengan masalah ibadah Anda, pergaulan Anda, itu akan berhubungan semua. Apakah boleh seorang muslim di negara minoritas muslim memilih pemimpin non muslim? Kenapa tidak ada pilihan? Karena tidak ada pilihan pemimpin muslim. Allahu a'lam. Kalau yang saya tahu ya, kalau saya tahu sebaiknya tidak ikut-ikutan. Kalau yang saya tahu, sebaiknya tidak itu ikutan. Tapi kalau Anda punya pendapat lain, silahkan. Kalau pernah dengar dari para ustaz kita, ada yang mengatakan boleh memilih pemimpin non-muslim, itu dengan di negara minoritas, silahkan. Tapi kalau saya pribadi berpegang pada pendapat tidak ikut-ikutan. Karena belum pernah saya temukan dalil boleh mendukung pemimpin non-muslim. Ya kan gitu, bahkan ada teguran-teguran dari Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat tidak boleh memilih orang-orang kafir sebagai wali. Walaupun itu negara mereka gitu kan. Makanya lebih baik kalau kita bisa hijrah. Ingat, ada firman Allah SWT tentang ahli neraka. Yang nanti pada saat mereka masuk neraka, Allah SWT menyuruh para malaikat bertanya, kenapa kalian ini? Ada apa kalian bisa masuk neraka? Mereka mengatakan, kunna mustadha'afina fil ard. Dulu kami berada di wilayah yang minoritas, enggak bisa ibadah. Apa jawaban malaikat penjaga neraka? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah luas dan kalian bisa hijrah ke sana? Kenapa harus ngotot di tempat itu? Untuk apa gitu? Saya bahkan temukan banyak informasi dari teman-teman yang paksakan diri kerja di Amerika, di Australia atau di mana negara-negara non-muslim, itu terganggu sekali ibadahnya. Bahkan cuma kena tren kerja di sana gitu kan. Ada bahkan yang terhina kerja di restoran cuci piring ataupun apa saja yang memang bahkan harus bersentuhan dengan masalah yang haram, babi lah dan seterusnya, interaksi jual khamer. Jadi banyak hal-hal yang mengganggu dia. Kenapa harus begitu gitu? Kenapa harus paksain diri? Kenapa gak kerja di negara kita? Alhamdulillah udaranya cocok, makanan tempe tahunya ada gitu kan. Gak usah capek-capek nyari. Hidup bahasanya bahasa kita, enak gitu. Saya terus terang kalau disuruh pindah negara lain saya gak mau, saya mau di Indonesia. Gitu kan? Saya tidak mau negara lain. Kenapa? Karena saya merasa saya hidup dari lahir di sini, udara sudah cocok dengan saya, lingkungan sudah bahasa saya, selesai. Inilah yang Allah berikan. Gitu kan? Dan saya sangat setuju dengan pendapat, ada pepatah mengatakan, siapapun yang sedang berada di satu lokasi, maka dia semestinya menganggap lokasi itu adalah yang terbaik yang telah Allah berikan. Sama makanannya dan seterusnya juga diadaptasikan sama dia. Ini satu gambaran ya. Kemudian apakah boleh memakan makanan yang di situ disebutkan bahan pembuatnya termasuk halal, namun tidak ada label halalnya Ustaz? Kalau memang Anda yakin produk itu halal dan sudah kita tanya, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Kalau kita sudah tahu komposisinya halal, nggak ada masalah. Tapi perlu diketahui ya, hati-hati dengan makanan yang ada haramnya, karena berhubungan dengan doa Anda tidak diterima. Ingat, perut kita itu sebenarnya dimasukkan makanan apa saja dia terima. Maksudnya, Anda mau makan daging, perut kita oke saja. Ayam, iya. Tempe, iya. Nasi, iya. Mie, iya. Semua iya. Gak ada masalah. Perut kita gak rewel kok. Kita aja yang rewel. Harus makan ini, harus makan itu, harus makan itu. Sebenarnya gak ada masalah. Makan saja yang baik. Cari yang halal, gak ada masalah kita cari gitu. Kapankah sebaiknya makmum yang masbuk masuk pada saat sholat? Bolehkah masuk pada saat tahiyat terakhir sebelum salam? Dan berapa rakaat lagi yang harus dilengkapi? Tetap dia sholat. Sekali lagi ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau seandainya ada masjid, sering saya lihat di Indonesia begitu. Kalau masuk masjid, imamnya sudah terlanjur bangun dari ruku i'tidal, dia enggak ikutan dulu, didiam, dilihat. Imamnya ini masih bangun enggak, masih ada rakaat enggak? Kalau enggak, ya sudah sampai salam baru dia buat jemaah baru. Ini keliru jemaah sekalian. Mestinya kalau dia masuk ke masjid, walaupun sudah ruku di rakaat terakhir dan sudah bangun i'tidal, mestinya dia tetap ikut takbir, lalu dia ikut i'tidal, lalu dia ikut sampai salam. Kata ulama ini lebih afdal daripada buat jemaah baru, karena dia masih masuk mengerjakan dengan jemaah yang pertama. Tetap lebih afdal jemaah pertama. Kemudian nanti kalau dia misalnya sholat maghrib, dia masuk tahiyat terakhir dia dapatkan dari imam, maka dia berarti belum punya rakaat satupun, kecuali kalau dia dapat ruku. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi yang saya katakan dalam riwayat sahih, man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa yang telah mendapatkan ruku, dia telah dapatkan satu rakaat, gitu kan? Jadi dia boleh pada saat dia dapat rakaat, dia tinggal hitung satu rakaat, tinggal ditambah dua kalau maghrib misalnya. Kalau dia dapat tahiyat terakhir belum ada, maka dia sholat tiga rakaat setelah itu. Ini masya Allah dari rumah tangga, dari bisnis, jual beli, macam-macam pertanyaannya gitu ya. Ini sekarang suami istri lagi. Jika suami istri masih dalam apa ini, keadaan suci berwudu, kemudian bersentuhan, bagaimana hukumnya? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan batal wudunya. Imam Syafi'i mutlak mengatakan batal. Syahwat atau tidak syahwat? Kalau suami istri ya. Apalagi kalau orang lain yang bukan mahram. Tapi kalau mahramnya ibunya, saudara kandungnya, saudari kandungnya, saudaranya, itu tidak ada masalah, tidak batal. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Karena Imam Syafi'i tadi beranjak daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian melams. Lams itu ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah menyentuh, atau kalian menyentuh wanita, gitu kan, berarti batal. Kalau jumhur ulama mengatakan, dan saya lebih cenderung Allahu a'lam pribadi dengan pendapat jumhur karena dalilnya lebih kuat di sisi ini ya. Jadi tidak semua pendapat juga lebih kuat, tapi ini pendapat kebetulan memang lebih kuat riwayatnya. Mereka mengatakan tafsir daripada makna aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, adalah berjima atau bersentuhan dengan syahwat. Beranjak juga dari hadis Bukhari, hadis sahih, bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah, kemudian beliau keluar menjadi imam tanpa berwudu lagi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyentuh Aisyah, mencium sebagai tradisi suami, rasa sayang kepada istrinya, dicium istrinya, kemudian dia keluar tapi tidak diikuti dengan syahwat. Ini berarti bersentuhan, dan beliau jadi imam tanpa berwudu lagi. Allahu alam. Jadi kalau tidak dengan syahwat, insyaallah tidak ada masalah. Mungkin berjabat tangan atau jabatan, atau memang mungkin mendorong atau menyapa atau apa saja ya dilakukan, yang penting tidak melakukan dengan syahwat. Jika dunia ini sendiri dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum bagi orang kafir. Bagaimana bunyi hadis ini dan apa maksudnya? Saya tidak tahu kalau lafaz seperti ini. Yang saya tahu hadisnya berbunyi sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak senilai dengan selembar sayapnya lalat. Itu yang saya tahu hadisnya. Tapi kalau ini Allahu alam, kayaknya saya pernah dengar juga, tapi saya tidak tahu ya. Maka saya tidak berani dulu untuk menjelaskan, dan ini insyaallah jadi PR saya nanti. Saya coba datangkan, atau insyaallah Selasa akan datang baru saya paparkan gitu. Kita mengenal empat alam, rahim ibu, dunia, kubur, dan akhirat. Pertanyaannya, alam kubur kan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Sebenarnya bagaimanakah keadaan kita, orang-orang yang telah meninggal saat berada di alam kubur? Jangan bilang kita, karena kita belum meninggal nih. Bagaimanakah keadaan kita, orang-orang yang telah meninggal, gitu kan? Apakah sejak kita dikubur, ini belum, Anda masih hidup, tenang aja. Apakah sejak kita dikuburkan dan bertemu malaikat penanya dikubur, dari sanakah siksa kubur dimulai? Jika yang memiliki siksa ringan, apa yang ia lakukan dalam alam menunggu di alam kubur itu? Pertanyaan kedua dibaliknya. Baik. Jadi kalau bicara tentang alam kubur, itu ada buku yang menarik juga, dan ini sangat terjabarkan. Itu judulnya Ibnu Rajab. Sering saya ulangi nih, 559 jeritan kubur judulnya. Di situ dijelaskan tentang panjang lebar dalil tentang kubur, bagaimana itu alam barzah nama lainnya ya. Kemudian didatangkan kisah-kisah nyata, adanya orang-orang, ya, bukti-bukti nyata, fakta lapangan di Irak waktu itu sering terjadi. Ada orang soleh digali kuburannya, jasadnya masih utuh. Ada orang yang digali, rupanya ada kelihatan jenis-jenis adab pada dirinya. Diceritakan panjang lebar masalah itu. Jadi saya sarankan penanya untuk beli buku itu. Saya juga coba cari, kalau tidak salah ada di rumah saya satu ya sampelnya, kalau masih ada saya bawain supaya bisa Anda lihat contohnya gitu. Tapi itu buku paling lengkap yang saya temukan berbicara tentang masalah kubur dan apapun yang ada berhubungan awal-awal pihawalnya gitu kan. Jadi masalah nikmatnya dan azabnya juga di situ. Tapi kalau ada saya jawabkan ringkas, apa yang kira-kira dikerjakan atau orang yang diazab yang tadi hitungannya itu dengan hikmah Allah SWT. Kata para ulama, diringkaskan, waktu yang ada di alam barzah sudah bukan lagi seperti waktu yang ada di dunia. Sebagaimana perhitungan akhirat beda dengan perhitungan dunia, gitu kan? Jadi bukan berarti orang yang dari zaman Nabi Nuh alaihissalam mati. Kalau kita hitung secara rasional dalam kehidupan dunia kita waktunya, dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang sudah ribuan tahun. Berarti orang yang lebih dulu mati, itu siksanya dari dulu sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan. Lebih lama dibandingkan dengan kita. Gitu kan? Itu kalau kita menghitung secara matematika manusiawi, gitu kan? Secara duniawi maksudnya. Tapi kalau kita hitung dengan hitungan alam barzah, tidak seperti itu. Ya tidak seperti itu. Ada perhitungan sendiri yang Allah wa'alam seperti apa yang Allah terapkan di situ. Gitu kan? Tapi dengan keadilan Allah SWT semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Dalam bertaaruf bolehkah kita chatting lewat BBM dengan batasan tertentu dikarenakan lokasi yang jauh sehingga sulit bertemu dengan calon dan mahramnya? Saya sudah katakan tuh hari, kalau taarufnya sifatnya memang ya masih dalam batas-batas koridor yang dibolehkan, menanyakan misalnya keadaan keluarga siapa saja, hal-hal yang penting yang mendasar, maka itu masih batas dibolehkan, silahkan, gitu kan, masih terbuka pintu kata para ulama. Sebagaimana seringkali terjadi di zaman Nabi SAW, para sahabat itu kalau mereka selesai peperangan, kemudian ada istri-istri sahabat yang jadi janda, itu mereka datang. Tapi mereka datang dari belakang hijab sambil mengatakan, wahai fulana, kalau masa iddahmu sudah selesai, sampaikan kepada kami. Maksudnya saya ada hajat untuk menikahi kamu. Selesai itu, lalu perempuan itu mengirimkan surat kepada si laki-laki, masa iddah kami sudah selesai. Lalu dilamarlah, gitu kan. Jadi ada komunikasi yang terjadi, interaksi di situ. Ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW di masjid. Lalu duduk di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya menyerahkan diri saya kepada Anda. Kalau Anda mau nikahi saya, silahkan. Lalu Nabi SAW melihat, saya enggak ada hajat, kata beliau. Lalu beliau berdiri mengatakan kepada sahabat laki-laki, siapa yang antara kalian yang mau menikahi orang ini? Lalu berdirilah seorang sahabat laki-laki mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, pulanglah, carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai maharmu. Lalu orang itu pulang, dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada. Di rumah saya cuma ada panci, piring yang biasa saya pakai makan. Saya orang miskin, enggak ada apa-apa. Kata Nabi SAW, irji, iltamis, walau khataman min hadid, dalam hadis Muslim. Pulanglah ke rumahmu, cari walaupun cuma sebuah cincin perak. Orang itu pulang, kemudian kembali lagi, enggak ada. Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu apakah kau punya ayat-ayat Al-Quran? Dia mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, jadikanlah sebagai mahar mu. Nabi SAW nikahkan di depan para sahabat waktu itu. Jadi ada interaksi itu kan. Itu masuk dalam kategori ulama mengatakan masa ta'aruf yang sifatnya memang boleh syar'i. Yang tidak ada fitnah. Ya, seperti misalnya banyak orang tukar-tukaran foto atau chattingnya itu sudah mulai ngomongnya manja-manjaan. Sudah mulai ngomong yang ya nyerong-nyerong kesana sini kan itu. Nah itu tidak boleh secara syar'i, jelas haram, yang enggak boleh. Sholat di atas kuburan dan menghadap kuburan jelas tidak boleh. Bagaimana sholat yang di samping kanan kiri belakang masjid terdapat kuburan, bolehkah? Ini khilaf di antara ulama. Amannya Anda tinggalkan, cari masjid lain. Tapi kalau tidak ada masjid lain, selama tidak masuk dalam fisik masjid, ini dinding masjid kita, gitu kan? Tidak masuk dalam fisik masjid yang dipakai sholat lima waktu di luar. Dan memang pada saat sholat rame pun, misalnya kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat Jumat, memang tidak pernah orang sholat di arah kuburan yang di luar itu, maka boleh Anda sholat. Tapi kalau itu masuk di teras masjid, atau di depan masjid ada ruangan ditaruh khusus, yang memang masuk dalam kategori lingkungan masjid, maka tidak boleh mutlak. Nabi SAW melarang itu. Nabi SAW melarang dalam hadis jelas, Bukhari Muslim, beliau mengatakan, ya janganlah kalian menjadikan kuburan kalian sebagai masjid. Gitu kan? Yang ketiga, hukum dalam masbuk ketika sempat ruku bersama imam, berarti itu dihitung rakaat untuk kita. Bagaimana jika kita mau mengucap Allahu Akbar takbir dan ikut ruku, imam sudah bangun dari ruku atau bersamaan dengan imam, keburu berdiri maksudnya. Ya. Baik, kalau asalnya Anda sudah takbir, ya gitu, dan baru mau mengerjakan ruku, pendapat yang rajih dapat, pendapat yang rajih Allahu a'lam, dia dapat itu. Terutama yang dipegangi oleh Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Syafi'i masih menghitung. Kalau orang, seperti misalnya beliau mengatakan, kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, begitu takbir, imamnya sudah ruku. Dia kan belum baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan, dia masih tetap wajib baca Al-Fatihah sampai tiga rukun gerakan. Jadi tadi berdiri, ruku, i'tidal. Sebelum imamnya sujud, itu dia masih bisa baca Al-Fatihah dan terus segera mengejar gerakan imam. Ini disebutkan dalam buku-buku Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Mayoritas ulama mengatakan tidak begitu. Jadi dia kalau Allahu Akbar kemudian tidak sempat ruku bersama imam, berarti dia belum dianggap mendapatkan rakaat itu. Ya, belum dianggap mendapatkan. Jadi kalau imam sudah bangun sama Al-Hamidah, dia baru takbir, berarti dia tidak dapat. Jadi dia harus mengikuti sempurna Allahu Akbar lalu ruku, walaupun ruku itu cuma sejenak, baru dia mendapatkan rakaat itu. Bolehkah menjamak sholat dikarenakan sedang berada di luar negeri, namun perjalanan ke luar negeri tersebut untuk liburan selama 4 hari 3 malam? Boleh. Selama Anda musafir insyaallah itu boleh orang menjamak qasar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah menjamak qasar di daerah Samra, daerah Rusia sekarang ya, Mawara An-Nahr disilakan dalam buku-buku fikih itu. Itu selama 3 bulan karena beliau tunggu transportasi untuk membawa pulang, itu tidak ada, beliau 3 bulan jamak qasar waktu itu. Gitu kan? Jadi memang selama memang dia niatnya mau musafir, tapi kalau Anda niatnya memang mau mukim, sudah mau tinggal dari awal, mau pindah kerja, mau sekolah, sudah pindah. Tadinya Anda tinggal di Jakarta lalu Anda pergi sekolah atau kuliah di Jogja, sudah niat mau pindah, maka dari hari pertama sudah mukim di Jogja. Dan Anda kalau ke Jakarta pulang liburan, maka Anda musafir. Kena dihitung tempat di mana kita mukim ya atau tinggal. Ustaz, Anda mau tanya, jika kita ikut dalam kompetisi sepak bola, Lalu setiap tim diwajibkan untuk menyumbang duit untuk membeli hadiahnya. Apakah ini masuk dalam praktek judi? Jawabannya tidak. Jadi boleh. Orang misalnya perlombaan teka-teki silang, olahraga, kemudian dikasih hadiah, itu enggak ada masalah. Itu enggak masalah. Yang dimasalahkan oleh para ulama, kalau seperti yang sering diadakan di mal-mal tuh. Misalnya orang kalau belanja sekian banyak nanti dapat kupon, kemudian dapat hadiah mobil. Nah, kalau Anda kebetulan belanja memang di situ, kebetulan belanja lalu Anda ikutin, itu kemudian dapat, itu enggak ada masalah. Tapi kalau Anda belanja khusus untuk kejar target mobil itu sehingga akhirnya membeludak belanjaan, ini yang tidak boleh. Jadi sebenarnya masih terbuka pintu itu, tidak ada masalah. Allahu alam, yang saya tahu tidak masuk dalam praktek judi. Jadi dibolehkan. Kemudian dikatakan, Anda pernah mendengar kalau di dalam sholat jamaah jika makmum salah maka kesalahannya masih tertutupi oleh makmum lain. Jika tidak masih tertutupi oleh imam. Jika imam salah maka masih tertutupi oleh malaikat yang ikut dalam barisan makmum. Apakah ini sebuah hadis? Apakah sahih? Pertanyaan tambahan, apa fadilah menjadi seorang imam? Setahu saya tidak ada ini. Saya bisa pastikan karena hampir semua bab sholat itu sudah saya sering bolak-balikan buku-buku hadisnya, dan sudah seperti yang kita bedah kurang lebih setahun ini kita bahas bab sholat nih, gitu kan? Panjang lebar itu memang belum ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Bahwasanya imam pun kalau salah maka malaikat. Yang ada malah hadis sebaliknya. Kata Nabi SAW, ya, kalau imam itu sholat dia benar, maka dia akan panen pahala dia dan pahala makmumnya. Tapi kalau dia salah, gitu kan, kalau dia salah, dia akan berdosa dan makmumnya dapat pahala. Dan makmumnya dapat pahala. Jadi tidak ada istilah tertutupi. Tapi kalau kekurangan makmum tertutupi dengan imam. Seperti misalnya imam lagi baca Al-Fatihah dengan sholat jahriyah, ngerasin suara. Makmumnya enggak punya kewajiban baca, tertutupi dengan imamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamaju ilal imam liutamma bihis sholat. Ya, jadi imam jadikan untuk menyempurnakan sholat makmumnya. Jadi dia yang memimpin gitu. Kalau syarat menjadi imam atau fadilah menjadi imam banyak. Banyak sekali gitu kan. Jadi imam itu yang paling pertama dia tentunya akan panen pahalanya. Dia akan panen pahala semua makmumnya. Makanya ulama khilaf di buku-buku fikih itu tentang mana lebih afdal, muadzin atau imam. Khilaf di antara mereka panjang, tapi yang rajih adalah muadzin lebih afdal lagi malah. Karena imam panen pahala makmumnya, sementara muadzin panen pahala semuanya. Jadi sebenarnya dia akan mendapatkan fadilah karena dia memimpin sholat itu. Dan ini ada bab sendiri, nanti akan kita bahas insyaAllah setelah membahas tentang dosa-dosa besar yang merupakan bagian dari doa tahiyat terakhir. Kita akan masuk nanti ke bahasan tentang imamah atau menjadi imam itu. Bagaimana hukum bekerja di sebuah supermarket, restoran atau hotel yang lainnya atau yang lainnya? Di mana itu terdapat barang haram seperti alkohol, hanya saja pendapatan dari alkoholnya hanya di bawah 10% dari pendapatan keseluruhan, apa boleh Ustaz? Dan bagaimana pula hukumnya bekerja di perusahaan yang keseluruhannya halal, hanya saja modal yang didapatkan dari uang yang disimpan oleh perusahaan tersebut berasal dari bank konvensional? Jadi kita pecah. Kalau seandainya Anda bekerja di satu tempat dan ternyata di situ ada sesuatu yang dijual haram, seperti misalnya di minimarket, supermarket, lalu dia jual juga minuman khamr, minuman keras. Ini khilaf di antara ulama. Yang rajih adalah, yang paling rajih, yang paling kuat mengatakan ditinggalkan. Yang paling rajih ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan masih boleh. Selama memang itu hanya bagian, sebagian kecil dari produk yang dijual umumnya. Dan memang Anda belum mendapatkan pekerjaan lain. Tapi pendapat yang paling kuat adalah dia cari tempat kerjaan lain. Yang jelas-jelas tidak ada haramnya. Misal, dia kerja di supermarket. Biasanya dengan supermarket itu, ada supermarket yang lain dengan pengalaman dia kerja bisa dia pindah, yang tidak jual yang haram. Insya Allah dia dapat. Bismillah. Itu kan, jadi dia harus yakin dengan itu. Dan saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat itu. Untuk dia sebaiknya menjauhi hal-hal yang haram tadi walaupun sedikit. Karena jarum itu, walaupun kecil, tetap sakit kalau nusuk. Gitu kan? Jadi sebaiknya dijauhi. Semua fasilitas maksiat dijauhi agar lebih aman iman Anda. Kemudian kalau bekerja di perusahaan, kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, sebenarnya tugas kita kalau kita sedang bekerja atau kita sedang mau makan di sebuah rumah makan, itu kalau umumnya kita tahu adalah perusahaan itu baik, pembeli produknya halal, makanan yang tadi dijual di restoran halal, kita cukup makan saja atau kita bekerja, nggak perlu kita tanyain lebih dalam. Karena bisa saja mungkin modal yang didapatkan tidak selamanya dari bank konvensional, mungkin memang didapatkan dari yang lainnya, mungkin ada modal pribadi, mungkin ada modal keluarga, sehingga bercampur baur antara haram dengan halal di situ. Kalaupun jelas dia cuma satu sumber dari yang haram, sama jawaban yang pertama tadi. Jadi alangkah baiknya kalau Anda bisa mendapatkan tempat lain, atau Anda bisa memberikan masukan kepada yang pemiliknya, mungkin subhanallah Allah berikan hidayah lalu dia beralih misalnya ke perbankan-perbankan yang syariah dan seterusnya. Ustaz, yang mana yang Anda tahu jika kita makan daging dari 9 ahli kitab maka itu telah dihalalkan. Jika kita pergi berliburan ke luar negeri yang bukan negara Islam, bolehkah kita makan saja daging kambing, sapi dan ayam di sana? Dan bagaimana definisi spesifik ahli kitab di zaman ini mengingat banyak agama Kristen yang ekstrim atau Zionis Yahudi di Israel? Jadi boleh, tetap hukum dalam Al-Ma'idah ayat 5 itu tentang boleh memakan 9 ahli kitab tetap berlaku. Tetap berlaku sampai hari kiamat. Dan istilah ahli kitab tetap berlaku pada siapapun sampai hari kiamat yang mengaku sebagai pengikutnya Musa alaihissalam, namanya Yahudi. Yang Nabi Musa saja, dia tidak mengakui Nabi Isa. Yang mengakui sebagai pengikut Nabi Isa saja, namanya Nasrani. Itu ahli kitab. Dan berlaku hukum pada mereka sampai hari kiamat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan tidak ada lagi ahli kitab sekarang. Keliru itu. Itu banyak menghapus ayat-ayat Quran dan hukum-hukum berhubungan dengan ahli kitab. Karena memang Nasrani mengatakan Trinitas dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Anda mungkin nanti pelajari di sirah bagaimana Najasyi, ya, seorang raja Kristen yang ada di Ethiopia, itu masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dan itu ternyata banyak sekali batrika-batrika waktu itu. Batrika itu istilah bagi pendeta, ya. Itu yang memang sudah mengatakan Trinitas dan mengatakan Isa anak Tuhan. Waktu Nabi SAW diutus dan Al-Quran turun meluruskan pemahaman itu. Jadi memang ahli kitab berlaku. Dan mereka lah ahli kitab. Tetap sembelihannya dibolehkan dan tetap wanitanya boleh dinikahi oleh kaum muslimin laki-laki. Saya dapat proyek pemerintah yang disetting tapi dengan margin normal 10%. Apakah boleh? Kalau seandainya memang, saya kurang tangkap ya. Kalau misalnya memang Anda yang menentukan keuntungan itu, gitu kan? Dan memang itu karena Anda sudah prediksikan insya Allah bisa mencapai, maka itu tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama dengan seseorang, orang investasi dengan saya dana, lalu dia tentukan, saya mau terima 10% ya, dari uang saya, 1 miliar harus 100 juta tiap bulan. Maka ini gak boleh. Ini ada faror namanya. Hukumnya masuk dalam riba. Gak boleh. Gitu kan? Tapi kalau tidak ada penentuan, persentase saja, itu boleh saja, gitu kan? Boleh saya misalnya dari keuntungan bersih nanti kita bagi hasil sekian, maka itu tidak ada masalah. Teman saya di kantor pesan barang ke saya, kemudian saya naikkan harganya 20-30%, apakah boleh? Boleh saja, karena dia pesan, transaksi jual beli, gitu kan? Yang penting pada saat itu Anda jelas mengatakan ya, dia jelas saya pesan barang ini ya, baik dibeli dari saya ya, ada transportnya ya, misal kita bahasakan, ya dia iya, oke lah, nggak ada masalah. Jangan dia faham Anda cuma membantu dia, kan gitu. Jangan dia faham bahwa saya cuma membantu, sebutan Anda naikkan, maka berarti nanti jadi masalah, syubhat yang harus dijauhi. Maka bahasakan dengan jelas, gitu kan? Produk ini di luar. Caranya supaya saya bisa dapat keuntungan, saya tinggal minta diskon misalnya dari produk itu, atau misalnya saya bisa naikkan dengan katakan tadi, ini saya harganya sekian ya, tapi kalau saya beli, saya dapatin mungkin harganya jadi sekian. Tidak ada masalah kok. Jangan takut transparan, nanti tidak dapat keuntungan, itu keliru, pemahaman yang keliru. Insya Allah dapat, tidak ada masalah. Banyak orang malah menyembunyikan dan bohong-bohong di transaksi, transaksinya batal, tidak jadi. Dengan izin Allah SWT tentunya.